Sebagaimana biasa, insyaAllah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dari pelajaran pembacaan risalah Sittatu Mawadhi' Minas Sirah. Ya. Enam tempat, enam peristiwa, enam kejadian dari perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, sebelum kita memulai sedikit informasi bahwasannya ya di barat ya masjid kita ini belakang sini insyaallah taala sudah bisa dipergunakan untuk parkir. Ya, bisa dipergunakan untuk parkir dengan cara parkirnya miring seperti ini. Ya, biar lebih luas dapatnya. Ya, jadi di sebelah barat ini. Dan min fadlikum hindari parkir di pelataran masjid depan karena mungkin masih ada lalu lalang mobil keluar masuk sehingga mungkin nanti agak terganggu aktivitas tersebut ya. Jadi di depan sini sudah ada lahan parkir insyaallah. Barakallahu fikum dan insyaallah akan kita buat juga di sebelah sana ya hari Ahad nanti insyaallah. Baik. Baik, ikhwan fil din rahimani rahimakumullah. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita dari risalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ya, seorang yang fokus dalam meneruskan risalah tauhid ya yang sempat ya kabur ketika itu di zaman beliau barakallahu fikum ya. Nah, sehingga beliau kembali menghidupkan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibawa oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, apa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah adillah minal kitabi wasunnah. Ya. Jadi dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, barakallahu fikum. Beliau tidak keluar daripada itu semua. Beliau tidak keluar dengan pendapat, ya, ra'yu beliau sendiri. Ya, pandangan pendapat beliau sendiri. Barakallahu fikum. Tapi beliau, ya, mengambil itu semua dari Al-Quran dan Sunnah dan bagaimana para salaf memahami ayat-ayat dan dalil-dalil tersebut. Barakallahu fikum. Tayyib. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum ya, kita sudah mendapatkan sebuah pelajaran besar terkait sebuah kaedah dalam dakwah, kaedah dalam berdakwah ya, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabatnya, demikian pula para tabi'in, demikian pula para atba'ut tabi'in dan para ulama ussalaf terdahulu semuanya. Mereka dalam berdakwah mengawali dengan apa? Dengan dakwah tauhid. Ya. Mengawali dakwahnya dengan dakwah tauhid, mengajak umat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan menerangkan kepada umat bagaimana itu yang namanya kesyirikan sehingga umat menjauhinya. Ya. Inilah misi utama di dalam dakwah. Seluruhnya, semuanya. Barakallahu fikum. Tidak terkecuali. Ya. Nah, selama di bumi Allah subhanahu wa ta'ala masih terdapat kesyirikan, maka kewajiban kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki ilmu, ya, yang sudah berbekal dengan ilmu tauhid wa sunnah, maka sebarkanlah dakwatul tauhid di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Yang namanya tauhid tidak hanya barakallahu fikum meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, Allah Subhanahu wa taala yang mematikan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, Allah Subhanahu wa taala yang mengganti malam dan siang, siang dan malam, Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan rizki. Tidak hanya sebatas itu. Ya. Kalau tauhid dimaknai hanya sebatas hal-hal tadi ya dan dengan istilah rububiyah, kalau hanya dibatasi dengan ini, Lalu bisa saja, ya, dengan kata lain, musyrikin mereka juga bertauhid. Kalau tauhid, ya, kalau seorang muslim dikatakan bertauhid hanya sebatas mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan Allah, meyakini perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang esa, ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, musyrikin juga meyakini hal itu, kafirin juga meyakini hal itu. Ya. Musyrikin meyakini Allah yang memberikan mereka rezeki. Musyrikin meyakini bahwasanya yang mengatur siang dan malam ini Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Namun, ya, sehingga kalau seandainya ini yang hal ini yang dinamakan tauhid, maka Allah tidak perlu mengutus rasulnya. Tidak perlu mengutus rasulnya. Ya. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasulnya? Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah menurunkan pada setiap umat seorang rasul. Apa misinya? Apa tujuannya? Untuk mengajak umat tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhi, meninggalkan yang namanya taghut. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahiman rahimakumullah, rasul ditugaskan oleh Allah untuk mendakwahkan dakwah tauhid, bukan hanya tauhidur rububiyah, tapi juga tauhidul uluhiyah. Dan inilah yang misi utama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena musyrikin mereka terjatuh kepada uluhiyah, mereka terjatuh kepada ibadah mereka yang harusnya mereka berikan kepada Allah, tapi mereka juga berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang kepada tempat-tempat keramat, mereka datang ke tempat pohon-pohon yang dikeramatkan, bebatuan. Demikian pula mereka datang kepada orang-orang saleh. Bahkan para malaikat, bahkan para nabi, mereka sembah. Mereka berikan ibadah mereka kepada makhluk-makhluk tersebut. Barakallahu fikum. Dalam keadaan apa? Mereka yakin Allah yang menurunkan rezeki. Mereka yakin Allah yang memberikan, yang menghidupkan dan mematikan. Ya, barakallahu fikum. Tapi mengapa mereka mempersembahkan ibadah mereka, ya, kepada selain Allah? Mereka jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga inilah, dengan sebab inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya pada setiap umat. Sebanyak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dengan satu misi, dengan misi utama. Misi utama adalah meluruskan metode tauhidnya ya umatnya ketika itu, dan meninggalkan, menganjurkan mereka, memerintahkan mereka untuk meninggalkan yang namanya kesyirikan. Barakallahu fikum. Baik. Jadi inilah pelajaran yang lalu, ya, intinya dakwah itu dimulai dengan tauhid. Barulah, ya, tentang perkara-perkara yang lainnya. Barakallahu fikum. Apapun yang dibaca, walaupun kitab-kitab akhlak yang dibaca, walaupun kitab-kitab adab yang dibaca, jangan lupakan faedah-faedah tauhid disisipkan kepada kaum muslimin. Nah, tayyib, ya. Sekarang kita akan lanjutkan, ya, pembahasan kita dari sittatu mawadhi' minas sirah. Ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala Syekh rahimahullahu taala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa yaqulun, dan orang-orang musyrik itu berkata, ya, ma nuridu minhum illa syafa'atahum. Ya. Kami tidaklah menginginkan dari mereka, dari sesembahan-sesembahan tadi, dari para malaikat, ya, dari orang-orang saleh, dari Lata, Uzza, wal Mana, wal Hubal. Barakallahu fikum. Dari sesembahan-sesembahan yang lainnya, berhala-berhala yang lainnya, baik benda mati maupun benda hidup. Ya, barakallahu fikum. Apa kata mereka? Kami tidak menginginkan dari mereka kecuali apa? Syafaat dari mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syafaat mereka yang kami inginkan. Ya. Syekh mengulang kembali. Ya. Faedah ini sudah pernah disampaikan oleh Syekh, tapi Syekh ingin menekankan kembali, mengingatkan kita kembali bahwasanya maksud mereka itu baik. Maksud orang-orang musyrikin, mereka baik. Tujuannya baik, maksudnya baik. Yang mereka inginkan apa? Mendapatkan syafaat dari sesembahan tadi di sisi Allah. Ya. Ini tujuan mereka, ini niatan mereka. Sungguh mulia niatan mereka. Namun apabila niat yang mulia ya dilakukan dengan jalan yang salah, apakah dibenarkan? Maka mari kita dengarkan syarahnya, penjelasannya daripada Syekh Shalih Fauzan hafizahallahu taala. Berkata syarah hafizahallahu taala, wa yaqulun, ya, dan mereka musyrikin mengatakan. Nah, ini kembali Allah abadikan ya di dalam Al-Qur'an ucapan musyrikin, alasan musyrikin kenapa mereka beribadah kepada selain Allah. Alasan mereka apa? Ya, kita diingatkan kembali di surat Zumar ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa." Tidaklah kami beribadah kepada mereka sesembahan-sesembahan tadi kecuali ataupun melainkan agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Masya Allah tujuannya, masya Allah niatnya begitu mulia. Mereka ingin dekat dengan Allah. Sebagaimana kita juga ingin dekat dengan Allah. Musyrikin, kafirin, mereka ingin dekat dengan Allah. Sebagaimana muslimin juga ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun cara-cara orang musyrikin, cara-cara kafirin, ya, nah mereka mempersembahkan ibadah mereka tidak semata-mata untuk Allah, tapi ada makhluk-makhluk lain yang mereka jadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan apa? Agar mereka-mereka ini, makhluk-makhluk ini bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian pula orang-orang musyrik mengatakan di surat Yunus ayat ke-18, wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah. Barakallahu fikum. Ya. Mereka mengatakan, orang musyrik ini mengatakan, haula'i. Ya, mereka ini sesembahan-sesembahan ini. Syufa'a'una 'indallah. Para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya. Ini keyakinan mereka. Ya. Musyrikin ini adalah para pemberi syafaat, sesembahan-sesembahan ini adalah para pemberi syafaat kami nanti di sisi Allah. Masya Allah. Apa yang mereka inginkan? Jannah, syurga, selamat daripada neraka. Ini yang diinginkan oleh musyrikin. Namun dengan cara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Ya. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hadza qasduhum, inilah maksud mereka. Inilah niat mereka, maksud mereka. Ya. Taqarrabu ila Allah bi'ibadatihim haula. Mereka mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah-ibadah mereka kepada apa? Haula, mereka sesembahan-sesembahan tersebut. Ya. Niatnya apa? Tujuannya apa? Mereka ingin dekat dengan Allah. Ya. Mereka ingin dekat dengan Allah. Mereka ingin masuk surganya Allah. Mereka ingin terhindar daripada api nerakanya Allah. Ya, begitu sekali lagi, begitu mulia maksud mereka, tujuan mereka, begitu ikhlas. Begitu ikhlas. Yang mereka inginkan apa? Allah. Yang mereka inginkan apa? Dekat dengan Allah. Berkumpul dengan Allah di syurganya Allah. Begitu ikhlas niat mereka. Ya. Namun dengan cara apa? Dengan cara yang barakallahu fikum, tentunya dengan cara yang salah barakallahu fikum. Maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ma qasduhum asyirku, ya. Naam. Bukanlah maksud mereka itu apa? Syirik. Mereka tidak memaksudkan melakukan kesyirikan. Yang mereka pahami inilah tauhid. Inilah cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibadah agar kami bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar kami bisa mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak tahu itu namanya syirik, enggak tahu, enggak paham mereka. Mereka ketika itu sebelum diutusnya seorang rasul, mereka tidak paham yang namanya kesyirikan. Yang mereka pahami, nenek moyang kami mengajarkan seperti inilah ibadah untuk dekat dengan Allah, untuk mendapat syafaat agar masuk syurganya Allah. Ini bukan kesyirikan. Ya, ini yang difahami oleh mereka, kaum musyrikin. Nah, Maka sekarang kita akan mendengarkan sebuah kaedah yang besar, yang mulia, yang agung, yang semoga kita berpegang dengan kaedah ini. Barakallahu fikum. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa idza kanatil af'alu syirkan wa kufran fala yunzaru ila al maqasid hal hiya hasanatun aw laysat hasanatan. Ya. Naam. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, dan apabila perbuatan-perbuatan tersebut, amalan-amalan tersebut merupakan kesyirikan dan kekufuran, maka tidak akan dilihat kepada niat-niat mereka. Niat-niat mereka tidak dilihat, tidak dianggap. Ya. Naam. Hal hiya hasanatun. Apakah niat tersebut baik? Tujuannya baik, maksudnya baik, atau laisat hasanatan, atau niat tersebut tidak baik? Ya. Jadi dengan kata lain apa? Kalau niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ingin dekat dengan Allah, ingin mendapat syafaat di sisi Allah, ingin masuk surganya Allah, mengharap pahala dari Allah. Tapi kalau cara jalan yang ditempuh salah, maka kata Syekh Shalih Fauzan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat niat mereka. Niat mereka akan gugur. Akan tidak teranggap keikhlasan mereka karena yang mereka tempuh dengan cara yang salah. Ingat kaidah yang besar pula, kaidah diterimanya sebuah ibadah harus dengan dua syarat. Al-ikhlas wal mutaba'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dua syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala harus dipersembahkan dengan ikhlas. Karena Allah, mengharap pahala dari Allah, mengharap wajah Allah, mengharap syurganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dia lakukan ibadah tersebut. Yang kedua, harus dibarengi dengan apa? Dengan sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dicontohkan, dibenarkan, dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana dengan musyrikin ini? Mereka niatnya ikhlas. Ikhlas dalam beribadah karena Allah, mengharap ya, mengharap pahala dari Allah, mengharap dekat dengan Allah, mengharap masuk surganya Allah. Namun apa? Mereka tidak memenuhi syarat yang kedua, yaitu apa? Mereka tidak mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah yang mereka lakukan tersebut. Barakallahu fikum. Ya, sehingga inilah kaidah besar ya bagi kita untuk mengarungi kehidupan ini. Ya, walaupun niat kita baik, niat kita ikhlas, berapa banyak sekarang kaum muslimin niatnya baik, niatnya ikhlas. Ya. Ini sudah memasuki bulan dikenal dengan bulan Maulid. Ya. Berapa banyak kaum muslimin begitu senang dengan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga ikut senang. Ahlu sunnah sangat senang dengan kelahiran nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kaum muslimin, kesenangan mereka dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka buat perkumpulan, membuat sebuah perayaan yang di dalam perayaan tersebut nanti akan kita bacakan zikir, akan kita bacakan barakallahu fikum sirah. Nanti dalam acara tersebut akan kita santuni anak-anak yatim. Di acara tersebut akan kita bacakan Al-Quran. Masya Allah. Mulia. Ikhlas niat mereka. Bahkan tidak segan-segan mereka meluangkan harta karena bukti cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka membuat sebuah perayaan namanya Maulid. Ya, Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, perayaan hari ulang tahunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan dikira mereka tidak ikhlas dalam melakukan ini. Jangan dikira mereka tidak menginginkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa mahabbah, rasa cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada rasa khasyah, takut kalau seandainya ya hari kelahiran Nabi tidak diperingati, wah kita bisa durhaka ini. Kok kita tidak mengenang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masyaallah. Ya. Dan ada harapan agar mereka apa? Dimasukkan, dikumpulkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. Kenapa? karena kami merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan niat mereka, begitu mulia, begitu ikhlas. Namun ya, amalan mereka tetap tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan apa? Karena tidak terpenuhinya syarat yang kedua, yaitu mutaba'ah lirasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maulidur Rasul tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tidak pernah satu riwayat pun kita dapati prosesi maulid yang dilakukan oleh kaum muslimin di zaman sekarang ini dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullahi alaihi majma'in. Demikian pula para tabi'in, para atba'ut tabi'in, bahkan imam empat madhab. Tidak pernah ada fatwa dari fatwa mereka, fatwa-fatwa mereka yang memfatwakan bolehnya merayakan ya ittifalul maulid, merayakan perayaan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Tidak ada ya ikhwani, hafizakumullah. Barakallahu fikum. Ya. Kurang apa niat mereka dalam mencintai Rasul? Ya. Namun barakallahu fikum. Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan saja, dengan satu amalan saja yang amalan ini tidak ada contohnya, tidak ada bimbingannya, tidak ada tauladannya dariku, kata Rasulullah SAW, maka amalan tersebut tertolak. Barakallahu fikum. Amalan tersebut tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan bisa menjadi ya perbuatan yang paling menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Bid'ah. Karena bid'ah adalah lawannya sunnah. Syirik lawannya tauhid. Bid'ah lawannya sunnah. Ini saling bertolak belakang. Seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak dikatakan bertauhid. Demikian orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pasti dia bersih daripada kesyirikan. Demikian pula orang yang melakukan kebid'ahan tidak dikatakan sebagai ahli sunnah. Ahli sunnah adalah orang yang ahli, yang bisa, yang memahami, yang menjalani, mengamalkan sunnah. Barakallahu fikum. Maka seorang ahli sunnah, konsekuensinya apa? Dia tidak tersentuh dengan yang namanya kebid'ahan. Barakallahu fikum. Ya, karena ini dua kutub yang berbeda. Saling bertolak belakang. Barakallahu fikum. Nah, ya, ini contoh lagi. Ya, kalau tadi contoh tentang kesyirikan, kita turun lagi dengan contoh dalam hal sisi kebid'ahan. Ya. Dia tujuannya baik, niatnya baik, Masya Allah. Tapi jalannya adalah jalan kebid'ahan, maka tentunya dia juga amalan yang dia lakukan tersebut tidak teranggap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita turun sedikit contoh kepada hal kemaksiatan. Minal kabair. Seseorang, barakallahu fikum, ingin berbakti kepada kedua orang tua. Dia punya cita-cita agar bisa menaikkan kedua orang tuanya haji. Masya Allah. Ini sebuah amalan yang mulia. Sebuah bakti yang luar biasa. Namun dia memaksakan diri. Karena kekhawatiran-kekhawatiran. Wah, saya takut nanti saya enggak sempat naikkan orang tua saya haji. Ya. Tapi sekarang kondisi saya memang lagi kurang. Ya sudahlah, enggak apa-apa. Mumpung saya masih sehat, masih hidup, saya ingin mendapatkan pahala berbakti kepada orang tua, jadi saya pinjam ke bank. Ya, biarlah saya pinjam ke bank. Dia paham bank itu ya ketika kita melakukan transaksi penuh dengan ya unsur ribawi ya. Dan riba minal kabair dzunub, termasuk dosa-dosa besar. Ya. Sehingga Pak, sehingga dia ya cara berbaktinya itu walaupun dilakukan dengan ikhlas mengharap pahala dari Allah, tapi dengan cara yang salah, maka tentu barakallahu fikum, ya, dia juga tidak akan mendapatkan kesempurnaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena cara yang ditempuh adalah cara yang batilah, ya, sehingga amalan tersebut pun tidak menjadi amalan yang sempurna dalam berbakti kepada kedua orang tua, barakallahu fikum. Demikian pula perbuatan-perbuatan yang lainnya, ya. Selama dia niatkan ikhlas, tapi harus al-mutaba'ahnya disertakan. Harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ya, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Seorang yang ikhlas harus mutaba'ah. Seorang yang mutaba'ah harus ikhlas. Contoh lagi orang yang Masya Allah, dia seorang sunni salafi. Ahli sunnah. Ya, dia berdakwah, dia beribadah, semangat ibadahnya. Namun di hatinya tidak memiliki keikhlasan. Namun hatinya tidak memiliki keikhlasan, barakallahu fikum. Ya, sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, amalannya pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatkah antum hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW, hadis yang panjang tentang tiga orang. Ya. Tiga orang, barakallahu fikum, ya, yang dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu seorang yang mati dalam keadaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dia beramal dengan amalan jihad. Dia berjihad sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ya di yaumul hisab dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, amalan apa yang telah engkau lakukan sehingga engkau telah mendapatkan, ya, pujian-pujian dari manusia. Ya, engkau, ya, telah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari manusia. Maka dia mengatakan, aku berperang di jalanmu ya Allah, dan aku pun terbunuh karenamu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzabta, engkau telah berdusta. Tidaklah engkau berjihad, melakukan amalan jihad, karena engkau ingin dikatakan sebagai seorang pemberani. Karena engkau ingin dikatakan sebagai seorang mujahid. Karena engkau ingin dikenal sebagai seorang pahlawan Islam. Maka dia pun diseret wajahnya, ya, dilempar ke dalam api neraka wa iyadz billah. Demikian pula orang yang kedua. Ya. Di dunia dia Masya Allah, seorang yang menuntut ilmu agama Allah, mengajarkan ilmu agama Allah. Bahkan dia membaca Al-Quran dengan bacaan yang indah. Ya. Maka ketika di yaumul hisab ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang amalan apa yang telah engkau lakukan sehingga engkau telah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan ini? Ya. Dia mengatakan, aku belajar dan mengajar karenamu ya Allah, dan aku membaca Al-Quran karena ingin mengharap pahalamu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala membongkar isi hatinya. Kadzabta, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau telah berdusta. Tidaklah engkau belajar dan mengajar karena engkau ingin dikatakan sebagai seorang alim, seorang yang berilmu, seorang ustaz, seorang syekh, seorang ulama. Dan tidaklah engkau membaca Al-Qur'an agar engkau dikatakan sebagai seorang qari, seorang ahli dalam membaca Al-Qur'an. Maka nikmat ini telah engkau dapatkan di dunia. Namun hari ini di akhirat Allah seret wajahnya dan Allah campakkan di dalam api neraka wa iyadz billah. Nah. Demikian pula orang yang ketiga. Ya. Orang yang senantiasa tidak pelit untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa amalan apa yang kau telah lakukan sehingga engkau mendapatkan kenikmatan-kenikmatan ini? Ya. Aku, ya, ketika di dunia, ya, setiap jalan yang aku lewati ya Allah, ya, ketika menemukan orang-orang yang membutuhkan, maka aku terus mengeluarkan hartamu di jalanmu ya Allah, karenamu ya Allah. Aku membantu orang-orang fakir miskin yang membutuhkan, karenamu ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, Allah bongkar isi hatinya di yaumul hisab. Tidak lain engkau melakukan itu karena apa? Karena engkau ingin dikatakan sebagai seorang jawad, sebagai seorang yang dermawan, barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, walaupun mereka melakukan sesuai dengan sunnah Nabi, berjihad sesuai dengan sunnah Nabi, barakallahu fikum, belajar agama, mengajarkan agama, membaca Al-Quran sesuai dengan sunnah Nabi, demikian pula mereka berinfak sesuai dengan sunnah Nabi, tapi tidak adanya ikhlas, maka sama halnya konsekuensinya pun akan mendapatkan ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka inilah sebuah kaidah. Sebuah kaidah barakallahu fikum. Ya. Sekali lagi, apabila Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat niat seorang hamba, maksud seorang hamba apabila cara yang dilakukan itu salah. Ya, apabila yang dilakukan cara yang dilakukan itu salah barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwan fil din rahimakumullah, kita kembali kepada ucapan Syekh rahimahullahu taala al muallif yani. Baik, kata beliau rahimahullah, wa ma hadza bada'a bil inzari anhu fi awwal ayatin arsalahu Allah biha. Dan bersamaan dengan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai memperingati dari kesyirikan. Ya. Ya, memulai memperingati dari kesyirikan. Jadi ketika musyrikin semua menyangka bahwasanya yang mereka lakukan itu bukan kesyirikan, yang mereka lakukan mereka merasa itu adalah ibadah kepada Allah, itu adalah tauhid kepada Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mengingatkan mereka. Ya, diutus untuk memperingati mereka bahwasanya ini adalah perbuatan kesyirikan barakallahu fikum. Fi awali ayatin, dari permulaan ayat yang Allah Subhanahu wa taala utus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ayat tersebut. Di surat apa? Surat Al-Mudaththir. Ya, ini misi yang pertama di mana Allah mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, yaitu ketika turunnya surat Al-Mudaththir di awal-awal surat, daripada surat Al-Mudaththir barakallahu fikum. Fa in ahkamta hadhihi al-mas'alah fa ya bushrat, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka apabila engkau telah jelas mengetahui permasalahan ini, fa ya bushraka, wahai ya duhai, betapa gembiranya engkau. Ya, maksudnya apa? Memahami misi Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah untuk memberantas kesyirikan, mengajak umat bertauhid, meluruskan apa yang mereka sangka bahwasanya itu tauhid, rupanya kesyirikan. Kalau kita sudah memahami metode dakwah Rasulullah SAW, maka begitu bahagianya kita, kata Syekh rahimahullah ta'ala. Maka penjelasannya dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, yaitu idza fahimta hadhil mas'alah, apabila engkau telah memahami permasalahan ini, anna awwala ma yu'maru bihi tauhidu, ya, bahwa perkara yang pertama kali diperintahkan adalah tauhid, wa awwala ma yunha adhu syirku, dan perkara yang pertama kali dilarang diperingatkan ya adalah kesyirikan. Ya, maka inilah ya, kalau kita sudah memahami ya, yang pertama kali harus kita ketahui adalah tauhid dan harus kita jauhi adalah syirik. Sehingga apa? Inilah tugas kita hari ini. Belajar tauhid. Belajar kesyirikan, belajar tauhid untuk mengamalkannya. Belajar syirik untuk menjauhinya. Maka kalau kita sudah memahami ini, begitu bahagianya kita. Bayangkan ikhwani fiddin rahimakumullah, berapa banyak kaum muslimin sampai hari ini dia semangat hadir di masjid-masjid Allah, di rumah-rumah Allah, belajar Al-Quran, tanpa sedikit pun disentuh yang namanya tauhid. Tanpa sedikit pun faham yang namanya tauhid. Mereka capek beribadah, bahkan sampai zikir berjamaah. Mereka bayar itu kendaraan dari safar, dari kotanya ke kota yang lainnya untuk menghadiri. Ya. Yang namanya zikir-zikir, berjamaah tadi, salawatan tadi. Bayangkan itu perjuangan. Dia safar mengeluarkan harta, meninggalkan keluarga, berdesak-desakan. Ya. Duduk di tribun yang besar dengan jutaan manusia. Ya. Tapi setiap harinya dilakukan itu tidak pernah terdengar yang namanya tauhid. Begitu menderitanya dia. Begitu kasihannya orang itu. Maka bagi kita yang sudah memahami apa yang harus kita pelajari, ya, ketika kita telah diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mulai dibebankan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang harus pertama kita pelajari? Pelajarilah tauhid. Pelajarilah tauhid. Pahamlah dengan kesyirikan. Pelajarilah tauhid untuk kita beramal dengannya, dan pahamilah kesyirikan untuk kita terjauh daripadanya barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, fa innahu la fa'idata fi salahi baqi al-umuri ma'a fasadil aqidati. Maka sesungguhnya tidak ada faedah. Ya. Nah, maka sesungguhnya tidak ada faedah. Ya, pada kebaikan. Ya, pada kebaikan perkara-perkara yang lain. Ya, bersama dengan rusaknya akidah. Jadi maksudnya apa? Engkau semangat untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau semangat untuk beramal saleh, engkau salat, engkau puasa, engkau membayar zakat, tapi engkau masih terjatuh kepada kesyirikan. Maka tidak akan ada berfaedah amalan-amalan yang sudah engkau bangun tersebut, barakallahu fikum. Ya, ibarat engkau membangun rumah yang memiliki atap tapi engkau tidak membangun pondasinya, barakallahu fikum. Maka ketika ada angin yang berhembus kencang, maka rumah itu pun akan rubuh, barakallahu fikum. Nah. Ya. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah taala, "Hadhihi al-mas'alatu 'azimatun wa matlabun 'azimun yajhaluhu katsirun mimman yantasibuna ila al-islam al-yawma." Ya. Maka ini permasalahan yang agung dan tuntutan yang agung yang kebanyakan orang-orang yang menisbahkan kepada Islam di hari-hari ini dia tidak mengetahui, dalam keadaan dia tidak mengetahuinya, barakallahu fikum. Jadi pada hari ini banyak yang mengaku muslim. Saya muslimin, saya dari kalangan muslimin, saya seorang muslim. Tapi ketika ditanya apa itu tauhid, apa itu syirik, dia tidak memahaminya. Ya. Atau dia akan menjawab, "Ya, tauhid, ya kita yakin Allah memberikan kita rezeki." Ya, yang mana tauhid? Ya kita yakin bahwasanya Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan. Ya. Bukan itu tauhid. Itu salah satu daripada bagian tauhid yang dikenal dengan istilah dalam bahasa Arab, dalam bahasa syariah, ar-rububiyyah. Namun tidak cukup akan hal itu. Kalau seandainya, sekali lagi, kalau seandainya tolak ukur tauhid dengan rububiyyah, maka tidak ada musyrikin, tidak ada kafirin di dunia ini. Tidak ada orang-orang kafir, tidak ada orang musyrik di dunia ini. Karena mereka semua meyakini rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah mengutus Rasulnya untuk mengingatkan mereka bahwa yang namanya tauhid bukan hanya rububiyah, tapi al-uluhiyahlah yang utama. Yaitu apa? Persembahkanlah ibadahmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkanmu, yang menciptakanmu, yang memberikan engkau rizki, yang mengatur jodohmu, yang mengatur segala kehidupanmu, yang memberikan kamu nafas, yang memberikan kamu penghidupan. Apa susahnya engkau berikan ibadahmu kepada Allah? Apa susahnya engkau berdoa meminta kepada Allah? Kenapa engkau meminta kepada selain Allah yang mereka-mereka itu tidak akan mampu memberikan manfaat, tidak akan mampu memberikan mudarat? Di mana akal-akalmu? Di mana fitrahmu? Engkau tinggal di bumi Allah, tapi engkau berikan ibadah kepada selain Allah. Aina uquluhum? Di mana akal-akal kalian, ayuhal musyriku? Wahai orang-orang musyrik. Nah, ka ikhwani fid din rahiman hamkumullah. Ya. Bagaimana kata Imam Al-Qayyim? Ya, di pelajaran Al-Wabilus Sayyib, seorang yang melakukan kesyirikan, itu bagaikan seorang tuan yang memiliki seorang budak, yang budak ini difasilitasi segala macam, diberikan rumah, diberikan pekerjaan. Yang mana sang tuan meminta pekerjaan itu, diberikan hasilnya, diberikan kepadanya, karena dia sudah mendapatkan apa fasilitas yang diberikan sang tuan. Tapi sang budak tidak memberikan hasil pekerjaannya itu kepada sang tuan, justru diberikan kepada orang yang lain, barakallahu fikum. Apakah engkau ridho seandainya engkau menjadi seorang tuan tadi? Apakah engkau ridho seandainya engkau memiliki pegawai yang engkau gaji, tapi pegawaimu memberikan hasil pekerjaannya kepada perusahaan yang lainnya? Demikianlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Di penutup syarah ini, Syekh menyebutkan, فَإِذَا فَهِمْتَهُ فَيَا بُشْرَاكَ بِعِلْمٍ نَافِي. Maka apabila engkau telah memahami ini, konsep, tujuan misi Nabi SAW diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini, فَيَا بُشْرَاكَ, wahai, aduhai, bergembiranya dirimu, bi ilmin nafi', dengan ilmu yang bermanfaat. Artinya apa? engkau telah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan memahami tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia bertauhid dan meninggalkan kesyirikan. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din rahimakumullah, ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi kami ingatkan begitu pentingnya belajar tauhid, begitu pentingnya belajar tauhid. Ya, karena inilah yang akan menentukan tempat kita nanti di syurga kah ataukah di neraka. Barakallahu fikum. Ya, maka apabila ada pelajaran-pelajaran seputar tauhid, faedah-faedah seputar tauhid, maka jangan sekali-kali kita menganggap remeh. Berapa banyak manusia di luar sana yang sudah berjuang, berkorban, belajar agama Allah, taklim di mana-mana, tapi tidak pernah mendengar sentuhan yang namanya tauhid, ajaran tauhid yang namanya kesyirikan. Ya, maka faya busyrakum, maka berbahagialah antum semua yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar faedah-faedah seputar tauhid di majlis ataupun di rumah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi yang memahamkan kita terkait dengan tauhid dan mewafatkan kita di atas tauhid. Amin Allahumma amin. Wassallallahu wasallam mubarak ala nabina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.